sumpah, sumpahlah semau takkan berbuat lagi. Aku tak percaya, percayalah padaku, takkan terulang lagi. Oh kenanglah budiku, lebih banyak dosamu, maafkanlah salahku. Tiada maaf bagimu, betapa sampai hatimu kau putuskan diriku, betapa sampai hatimu.